Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita. Kita kembali melanjutkan matan yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kata beliau, fa'asallahu an yarudda bihi hiranan min hiratihi aw sahiba bid'atin min bid'atihi aw dhalan an dhalalatihi fayanju bihi. Asallah, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala an yarudda bihi, mengembalikan dengan kitab ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan dengan sebab kitab yang ditulis ini, yaitu kitab syarhu sunnah, hiranan, orang yang bingung, min hiratihi, dikembalikan dari kebingungannya kepada keyakinan kepada al-haq. Aw sahiba bid'atin, atau semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan pelaku kebid'ahan, sahiba bid'atin, pelaku kebid'ahan, min bid'atihi, Allah kembalikan dia dari kebid'ahannya menuju sunnah. Aw dhalan an dhalalatihi, atau semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan dengan kitab ini orang yang tersesat, dikembalikan oleh Allah dari kesesatannya kepada hidayah. Fayanju bihi, maka dia bisa selamat. Yanju, selamat. Bihi, dengan sebab kitab ini yang dia baca, dia pelajari, yang telah kita sebutkan kemarin beberapa poinnya, yang kemudian dikomentari oleh Syekh An-Najmi rahimahullah bahwa ada di sana mubalaghah, sesuatu yang berlebihan ketika beliau menyebutkan tentang kitabnya yaitu Syarh Sunnah. Fattakillaha wa 'alaika bil adhar wa 'alaika bil amril awwalil 'atiki وَهُوَ مَا وَصَفْتُ لَكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ. Maka hendaklah engkau wahai seorang muslim bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan hendaklah engkau عَلَيْكَ, dan hendaklah engkau atau wajib atasmu, بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ الْعَتِيكِ, untuk terus berada pada urusan yang pertama. Al-amru, urusan, perkara, yaitu agama ini, al-awwal al-atik, yang pertama dan terdahulu, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau wahai seorang muslim untuk selalu berada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan hal itu, perkara yang pertama yaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan manhaj, berkaitan dengan suluk seorang menempuh dan menjalani syariat Islam ini. Ma wasaftu laka fi hadzal kitab, ada sebagaimana telah aku sebutkan kepadamu dalam kitab ini. Farahimallahu 'abdan wa rahima walidayhi qara'a hadzal kitaba wa bassahu wa 'amila bihi wa da'a ilayhi wa ihtajja bihi fa innahu dinullahi wa dinu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Farahimallahu 'abdan, maka semoga Allah merahmati seorang hamba. Wa rahima walidayhi, dan semoga Allah juga merahmati kedua orang tuanya. Kalau anaknya muslim, orang tuanya juga seorang muslim, sang anak menjadi talibul ilmi, sang anak menjadi da'i ilallah, maka segala apa yang dilakukan oleh anak tadi merupakan catatan kebaikan bagi kedua orang tuanya. Bukan hanya anak itu saja mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah, tetapi juga kedua orang tuanya. Itu sudah satu yang pasti. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jal dengan sebab anaknya yang saleh, anak yang menjadi talibul ilm, anak yang menjadi da'i ilallah. Derajatnya, derajat kedua orang tua anak tadi juga ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya terus bertambah. Sebagaimana kita telah lewati bersama dalil-dalilnya. Maka Syekh rahimahullah menyatakan di sini, farahimallahu abdan wa rahima walidayhi. Semoga Allah merahmati seorang hamba muslim, terlebih dia talibul ilmi, terlebih lagi dia da'i ilallah, dan semoga Allah merahmati kedua orang tuanya. Qara'a hadzal kitaba, di mana dia membaca buku ini, membaca kitab ini, wa basahu, kemudian dia sebarkan, dia ajarkan, dia baca, dia pelajari, dia fahami perkara-perkara prinsip yang ada padanya, dia imani, dia amalkan, setelah itu dia ajarkan. Wa basahu wa amila bihi, dia sebarkan, dia ajarkan, dan dia amalkan, yang memang merupakan prinsip bagi ahlu sunnati wal jamaah. Wa da'a ilaihi wa ihtajja bihi, setelah diamalkan dia seru manusia kepadanya, kepada prinsip-prinsip yang ada dalam kitab ini, apakah itu tentang al-jannah atau an-nar, telah kita lewati dalam kitab ini, ataukah itu tentang al-Quran, kalam Allah laisa bimakhluk, ataukah itu tentang yaumul ba'zi, hari kebangkitan, dan seterusnya. Poin-poin penting yang itu merupakan prinsip dalam Islam yang ada dalam kitab ini. Wada'a ilaihi wa ihtajja bihi, dan dia berhujjah dengannya. Fa innahu dinullah, karena sesungguhnya poin-poin yang penting dan yang prinsip yang disebutkan dalam kitab ini itu merupakan agama Allah Azza wa Jal. Wa dinu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga merupakan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang jelas-jelas disepakati, yang jelas-jelas terjadi ijma' padanya. Maka itu memang merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Imam Al-Barbahari rahimahullah sifatnya hanya menukil, menyampaikan di dalam kitab ini. Qala wa annahu man istahalla shay'an khilafan lima fi hadzal kitabi fa innahu laysa yadinullah bidin wa qad raddahu kulluhu kama law anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allahu 'azza wa jalla illa annahu shakka fi harfin faqad shakka fi jami'i ma qala Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa annahu man istahalla syai'an, dan bahwasannya siapa yang menghalalkan sesuatu, khilafan lima fi hadzal kitab, yang itu merupakan suatu penyelisihan, khilafan, penyelisihan lima fi hadzal kitab, yang terdapat dalam kitab ini. Dan telah kita lewati ini ucapan beliau rahimahullah, wa istadrak, dan ucapan beliau ini sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita bacakan kalamnya Syekh An-Najmi rahimahullah, ada mubalaghah, sesuatu yang berlebihan. Sampai di sini beliau menyatakan, dan bahwasannya siapa saja yang menghalalkan sesuatu, yang itu merupakan penyelisihan lima fi hadzal kitab dari yang tertulis dalam kitab ini, yaitu kitab Syarhus Sunnah. Fa innahu laisa yadinullah bidin, maka sesungguhnya dia tidak beragama dengan agama Allah sama sekali. Ini juga mubalaghah. Wa qad raddahu kullahu, berarti dia telah menolak seluruhnya, menolak semuanya yang ada dalam kitab ini. Kama law anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allah 'azza wa jall, sebagaimana kalau seandainya ada seorang yang beriman, seorang hamba yang beriman, amana, beriman dia bi jami'i ma qala Allah 'azza wa jall, dengan semua yang diucapkan difirmankan oleh Allah 'azza wa jall, illa annahu syakka fi harfin, hanya saja dia ragu pada satu huruf, pada satu kalimat dalam Al-Quran. Faqad syakka fi jami'i ma qala Allah, berarti dia telah ragu dengan semua yang terdapat dalam Al-Quran. Kalimat ini benar. Siapa yang beriman, mengaku dia beriman dengan Al-Quran, Al-Quranul Karim, merupakan satu dari arkanul iman untuk mengimaninya. Tetapi pada kenyataannya saya ragu dengan satu huruf, ragu dengan satu kalimat, ragu dengan satu ayat, atau ragu dengan satu surat yang ada dalam Al-Quran, tidak mengimaninya. Maka berarti dia telah mengingkari seluruh Al-Quran itu sendiri. Kalimat ini benar. Dan beliau mengibaratkan orang yang menolak kalimat-kalimat yang ada dalam kitab ini seperti orang yang menolak sebahagian ayat Al-Quran. Wa huwa kafirun kama anna syahada an la ilaha illallah la tuqbalu min sahibiha illa bi sidqin niyyati wa khalisil yaqini. Dan dia kafir. Orang yang mengingkari sebahagian ayat Al-Quran, jangankan sebahagian ayat, satu ayat penuh, satu kalimat saja, jangankan satu kalimat, satu huruf saja, dia ingkari bahwa itu bukan bagian dari Al-Quran, maka dia kafir. Sebagaimana orang, kama anna syahadata an la ilaha illallah, sebagaimana persaksian bahwasannya, ungkapan seseorang yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, la tuqbalu, itu tidak diterima, min sahibiha, dari orang yang mengucapkannya, illa bisidqin niyah, kecuali disertai dengan niat yang jujur, wa khalisil yakin, disertai dengan keyakinan yang murni, enggak ada keraguan sama sekali, enggak ada kebimbangan di sana sedikit pun, baru syahadahnya diterima. Wa kadzalika la yaqbalullahu syai'an minas sunnati fi tarki ba'dhin, demikian pula Allah tabaraka wa taala tidak akan menerima sesuatu dari orang yang mengaku mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia meninggalkan sebahagian sunnah. Wa man khalafa wa radda minas sunnati syai'an faqad radda sunnata kullaha, dan barang siapa yang menolak suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah menolak seluruh sunnah Nabi. Ini juga ungkapan ini nanti akan kita baca lebih jelas keterangan-keterangan para ulama. Terjadi khilaf di antara para ulama di sana, ahlul hadis. Sebahagian membaifkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Sebahagian lagi mensahihkan hadis yang sama. Yang membaifkannya dengan ilmu yang sampai kepadanya dengan ijtihad, tidaklah lantas dikatakan berarti dia telah menolak seluruh sunnah. Karena itu banyak sekali terjadi di antara para ulama muhaddisin, terjadi khilaf. Sebagian membaifkan, sebagian mensahihkan. Dan ungkapan ini juga beliau sebutkan sebagai permisalan. Siapa yang menolak kitab beliau, Ibarat orang yang menolak sebahagian sunnah, maka berarti dia menolak seluruhnya. Fa'alaika bil qabuli wa da'il muhali wal lijajati. Fa'innahu laysa min dinillahi fi syai' wa zamanuka khafah zamanu saw'in fattakillah. Fa'alaika bil qabul. Maka hendaklah engkau menerima apa yang ada dalam Al-Quran seluruhnya, apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah, yang disepakati oleh para ulama kesahihannya seluruhnya diterima. Wada'il muhal, dalam kalimat yang lain disebutkan di situ, wada'anka al-mahk dengan mim, ha dan kaf. Di sini mim, ha, alif, lam. Maknanya al-jidal. Al-mahik maknanya al-jidal. Wada'anka al-mahik, dan tinggalkan olehmu al-jidal, perdebatan. Memperdebatkan ayat-ayat Al-Quran, memperdebatkan sunnah-sunnah Nabi. Tetapi terima. Selagi hadis itu sahih, selagi telah disahihkan oleh salaf dan ada salaf yang mengucapkannya, terima. Salafus salih yang terbimbing dengan Al-Kitab wa Sunnah, amalkan. Tinggalkan perdebatan. Wal-lijaja, al-lijaja al-inad, membangkang. Tinggalkan perdebatan, tinggalkan pembangkangan terhadap dalil-dalil yang ada dari Al-Kitab wa Sunnah. Fa'innahu laysa min dinillahi fi syai', karena sesungguhnya perdebatan, pembangkangan, ketika datang dalil, datang al-haq, itu bukan bagian dari agama Allah sama sekali, sedikit pun. Bukan bagian dari agama Allah Azza wa Jal. Wa zamanuka khasah zamanu saw, terkhusus zamanmu, masa engkau hidup, ini di masa beliau, ratusan tahun yang lalu. Di zaman kita lebih jelek lagi. Kata beliau, wa khasatan fi zamanika zamanis saw, terkhusus pada masamu engkau hidup, yaitu di masa beliau ketika menulis kitab ini, masa yang jelek. Di masa kita ini jauh lebih jelek lagi. Fattaqillah, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung membaca keterangan ataupun syarahnya yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah pada pertemuan-pertemuan mendatang. Innallaha subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.